Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-11 kemudian seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi, ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. كَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Al-fu'ad maknanya hati, jiwa, tidak mendustakan apa yang dilihatnya oleh mata. Allah Jalla wa Ala bercerita tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Berarti dia melihat dengan penuh keyakinan. Afatumarunahu, apakah kalian wahai kaum musyrikin mendebatnya, mendebat Ar-Rasul alaihissalatu wassalam ala ma yara, atas apa yang beliau lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Rasul alaihi salatu wassalam telah melihatnya sekali lagi. Ya malaikat Jibril, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya sekali lagi, nazlatan, di saat dia turun. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wujud aslinya Jibril alaihi salatu wassalam dua kali. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, indaha, di sisi sidratul muntaha itu jannatul ma'wa, surga tempat tinggal, tempat kembali. Id yaghsha sidrata ma yaghsha, ingat ketika Rasul alaihi salatu wassalam naik sampai ke sidratul muntaha, ingat di saat itu sidratul muntaha sedang diliputi oleh apa yang menyelimutinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, maka sungguh pandangan di saat itu tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Rabb-nya yang besar. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Kita lihat tafsirnya pada ayat yang ke-11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a ay ittafaqa fuadur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu 'ala al-wahyi alladhi awhaahu Allahu ilaihi. Bertemu antara hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penglihatannya atas wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Wa tawaqa'a 'alaihi sam'uhu wa basaruhu wa qalbuhu. Bersepakat dan bertemu atas wahyu tersebut pendengaran beliau, penglihatan beliau, dan juga hati beliau. Wa hadza dalilun 'ala kamalil wahyi alladhi awhahu Allahu ilaih. Bertemunya pendengaran, penglihatan, dan hati atas wahyu tersebut sebagai bukti tentang kesempurnaan wahyu yang Allah Jalla wa'ala telah mewahyukannya kepada beliau. Wa annahu talaqqahu minhu talaqqiyan la syakka fihi wala syubhata wala raiba. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengambil wahyu itu dengan pengambilan, penerimaan yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada syubhat padanya, tidak ada raib sama yang meragukan. Falam yakdzib fuaduhu ma ra'a basaruhu. Hati beliau tidak mendustakan apa yang dilihat langsung oleh penglihatan beliau. Walam yasyukka fi dzalik, dan beliau tidak ragu dalam hal itu. Wa yahtamil anna al-murada bidzalik, kemungkinan yang lain, kata beliau, bahwa yang dimaksud beliau melihat ma ra'a sallallahu alaihi wasallam lailatan usriyah. Ayat ini kemungkinan maknanya adalah apa yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada malam yang beliau dibawa untuk Isra dan Mi'raj. Min ayatillahil azimah, yang beliau lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah al-azimah yang agung. Tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Wa annahu tayaqqanahu haqqan biqalbihi wa ru'yatihi, bahwa beliau telah meyakininya dengan benar dengan hati dan penglihatan beliau. Wa hadza huwa sahihu fi ta'wilil ayatil karimah. Inilah dia makna yang benar tentang penafsiran ayat yang mulia ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat pada malam yang beliau melakukan Isra Mi'raj, yaitu yang beliau lihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Beliau lihat dengan penuh keyakinan pertemuan hati dan penglihatan sebagai bukti. Ini adalah yang benar, kata beliau, dalam tafsir ayat ini. Waqila, ada yang mengatakan innal murada bidzalika ru'yatur rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal isra. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah penglihatan Rasul alaihi salatu wasallam terhadap Rabbnya pada malam Isra, wa taklimuhu iyyah, wa taklim dan juga wa taklimuhu iyyah, Allah Azza wa Jalla mengajak beliau berbicara. Wa hadha ikhtiyaru katsirin minal ulama rahimahumullah, dan ini yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Fa asbatu bihadha, mereka menetapkan dengan ini ru'yat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih fid dunya. Dengan ucapan ini dan ungkapan atau pendapat ini, mereka mengakui dan menetapkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam telah melihat kepada Rabb-nya di dunia. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, walakinna sahih, namun yang benar adalah al-qaulul awwal, pendapat yang pertama. Wa annal murada bihi Jibril alaihi salam, yang dimaksud barakallahu fikum bahwa beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah melihat Jibril. Kama yadullu alaihi siyah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah benar-benar melihat sampai hati tidak mendustakan apa yang dilihat. Berarti benar-benar melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk wujud aslinya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila fi suratihi al-asliyah allati huwa 'alayha marratayn, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dan itu terjadi dua kali. Marratan fil ufuqil a'la, pertama beliau melihat di ufuk timur, ya di ufuk barakallahu fikum langit, tahta sama'id dunia, di bawah langit dunia yang paling bawah. Beliau melihat, menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Wal marrat tsaniyah fawqa sama'is sabi'ah, dan kali kedua yaitu di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, pada malam beliau diisra'kan oleh Allah Azza wa Jalla, diisra'kan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang sahih bahwa Rasul alaihi salatu wassalam melihat bentuk asli malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayap menutupi ufuk. Setiap sayap menutupi ufuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap, dan setiap sayap barakallahu fikum menutupi al-ufuk. Setiap sayap. Berarti makhluk yang namanya Jibril itu besar. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mengungkit kebesaran makhluk ini menunjukkan tentang kebesaran yang menciptakannya. Jadi sekali lagi bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wujud aslinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dua kali. Pertama fil ufuqil a'la, di bawah langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, ya. Yang kedua di atas langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha barakallahu fikum, apa Sidratul Muntaha akan dijelaskan oleh beliau. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril marratan ukhra nazilan ilai. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril untuk keberikutnya marratan ukhra, di saat Jibril itu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Inda Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Beliau menjelaskan, Sidratul Muntaha itu adalah syajaratun azimatun jidda fauqas sama'is sabi'ah. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar yang berada di langit yang ketujuh. Summiyat Sidratul Muntaha, dinamakan sebagai Sidratul Muntaha. Kenapa? Kok pohon yang sangat besar yang berada di atas langit ketujuh tersebut dinamakan Sidratul Muntaha? Nama pohonnya Sidratul Muntaha, kata beliau, li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi. Karena Sidratul Muntaha ini merupakan akhir, ya, yang sesuatu bisa naik dari langit, dari bumi ke atas. Itu akhirnya. Ke atas sudah tidak mungkin lagi. Ini menurut pendapat, artinya beliau mengucapkan bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena segala sesuatu yang naik dari bumi berakhir pada Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallah minal wahyi wa ghairihi. Dan turun ke Sidratul Muntaha itu apa saja yang Allah turunkan dari wahyunya dan selainnya. Jadi dari Allah Jalla wa Ala, apa yang Allah inginkan turun, maka berakhir turunnya itu adalah di Sidratul Muntaha. Sebagaimana apa yang naik dari bumi ke atas berakhir di Sidratul Muntaha. Berarti Sidratul Muntaha itu, kata beliau, syajaratun azimatun jidda, pohon yang sangat besar sekali. Atau ucapan yang lain, li intihai ilmil makhlukat ilaiha, ay li kauniha fauqas samawati wal ardi fahiyal muntaha fi ulumiha au li ghairi dhalik wallahu a'lam. Dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan makhluk berakhir sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui, barakallahu fikum, dengan ilmunya Sidratul Muntaha, di atas itu tidak akan lagi sanggup untuk mengetahuinya. Karena kedudukan atau tempat Sidratul Muntaha itu di atas langit dan bumi, maka dia adalah akhir dari ulumiha, pengetahuan langit dan bumi itu adalah Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Kata beliau, barakallahu fikum. Fara'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril fi dhalikal makan alladhi huwa mahallul arwah al-alawiyyah az-zakiyah al-jamilah allati la yuqarribuha syaitanun wala ghairuhu minal alwahil khabitha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di tempat itu dan kata beliau, tempat itu merupakan tempat ruh-ruh yang tinggi, yang suci, yang indah. Maksudnya ruh al-mutmainnah. Ya, ketika barakallahu fikum meninggalnya seseorang, maka diangkat ruh-ruh barakallahu fikum yang baik. Adapun ruh yang jelek ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan, tempat inilah yang tidak akan bisa didekati oleh setan. Dan selain setan. Dan tidak pula didekati oleh ruh-ruh al-khabithah. Ruh-ruh yang jahat, buruk dan jelek. Tidak akan mendekati tempat tersebut barakallahu fikum sidratul muntaha indaha ay inda tilka syajarah, di sisi pohon yang besar itu sidratul muntaha jannatul ma'wa ay al jannatul jami'ah likulli na'imin, yaitu kebun yang mencakup, yang mengandung semua kenikmatan. Bihaitsu kanat mahallan tantahi ilaihil aman, di mana jannah itu merupakan tempat yang kepadanya berakhir semua cita-cita, angan-angan. Tahu orang-orang kafir kalau ditanya ya mau masuk surga, ya kekufurannya menghalangi untuk dia ke arah demikian. Tapi kalau cita-cita, angan-angan, kemauan dan keinginan ingin masuk ke dalam surga. Wa targhabu fihi al-irada. Semua keinginan-keinginan terpaut dengannya. Sangat ingin, berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa taqwa ilaihi raghabat. Kembali semua cinta, kasih, kemauan, keinginan kembali kepada surga tersebut. Wa hadza dalilun ala annal jannata fi a'lal amakin. Ini sebagai bukti atau dalil bahwa surga itu berada di tempat yang paling tinggi dari makhluk tentunya. Wa fawqa as-sama'is sabi'ah. Surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, ini terkait dengan al-jannah. Neraka di bumi yang paling bawah asfalis safil. Yang paling bawah barakallahu fikum, tempat neraka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Id yaghsha sidrata ma yaghsha, ay yaghsha min amrillah syai'un 'azimun la ya'lamu wasfahu illa Allah 'azza wa jalla. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke Sidratul Muntaha, ingat Sidratul Muntaha di saat itu sedang diliputi, ditutupi, mayaksha, apa yang meliputinya. Apa yang meliputinya? Min amrillah. Dari perintah Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang sangat besar yang meliputi Sidratul Muntaha yang tidak mengetahui sifatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tentang Sidratul Muntaha. Ya, sekarang kita mengetahui bahwa Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar. Yang berada di atas fauqas samawat as-sabi'ah. Berada di atas langit yang ketujuh. ma zagha al-basaru ay ma zagha yumnatan wala yusra. Penglihatan tidak kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri, an maksudihi dari tujuannya. Wa ma tagha ay wa ma tajawaza al-basar wa hadha kamalul adab minhu shalawatullah wa salamuhu alaihi. Dan juga pandangan tidak kebablasan, melihat apa yang tidak dituju. Tidak demikian. Maka beliau menjelaskan, maka ini merupakan kesempurnaan adab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pandangannya tidak menoleh ke kiri, ke kanan, menyimpang keluar dari maksud. Barakallahu fikum. Wa ma tagha, dan juga penglihatannya tidak melampaui batas yang dituju. Ini kata beliau merupakan kamal adab, yang termasuk dari kesempurnaan adab shalawatullah wa salamuhu alaihi. Ya, terkadang kan kita, ya, kekurangan kita ketika di depan HP diajak ngomong sama keluarga, sudah ya sambil barakallahu fikum di depan HP, ya, atau sebaliknya seorang istri demikian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini gambaran, ya, togo tajawuz seperti ini, ya. Jadi barakallahu fikum, penglihatannya tidak kemudian ke kanan ke kiri, itu tertuju apa yang dimaksud. Barakallahu fikum, karena beliau akan menjelaskan ini termasuk adab yang sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama maqaman aqamahu Allahu fihi wa lam yaqsir anhu wa la yatajawazhu wa la hada anhu. Bahwa Allahu jalla wa ala telah mendudukkan beliau pada sebuah kedudukan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengurangi, tidak kemudian melampaui batas, dan tidak pula menyimpang darinya. Wa hadza akmalu ma yakunu minal adabil azim. Maka ini adalah termasuk dari adab yang besar yang sempurna. Alladhi faqa fihi al-awwalina wal akhirin, yang beliau telah melampaui para rasul yang terdahulu, para nabi dan rasul belakangan. Astaghfirullahaladzim. Al-awwalina wal akhirin, ya, umat-umat terdahulu. Barakallahu fikum. Fa innal ikhlala yakunu bi ahadi hadhil umur. Terjadinya al-ikhlal, gambaran dari ikhlal itu kekurangan, kerusakan, kejelekan, di saat kemudian ikhlal salah satu dari tiga unsur ini rusak. Tiga unsur ini rusak. Apa yang dimaksud tiga unsur? Mari untuk kemudian kita mengecek selalu diri kita sendiri, apakah kita berada dalam ikhlal melaksanakan kewajiban-kewajiban kita atau tidak. Pertama, imma alla yakumal abdu bima amara bih. Ya, dia tidak mengerjakan apa, bima umira bihi, apa yang dia diperintahkan. Ini ikhlal, sebuah kekurangan, kesalahan, kejelekan di saat dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Satu. Kedua, barakallahu fikum, ayyakuma bihi ala wajhi tafrid. Dia laksanakan perintah, dia kerjakan perintah Allahu jalla wa ala atau apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, oleh siapapun. Ya. Satu bentuk ikhlal, kerusakan, kejelekan, ketidakbagusan adalah satu, dia tidak mengerjakan perintah. Kedua, atau dia mengerjakan perintah ala wajhi tafrid, banyak bolongnya, ya, banyak kurangnya, barakallahu fikum. Ini, atau dia mengerjakan perintah ala wajhil ifrat, ifrat kebablasan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Au ala wajhil hidah yaminan wa shimala, atau menoleh kanan kiri, barakallahu fikum. Dia tidak pas mengerjakan, tapi ke kanan, kemudian ke kiri. Wahadihil umur kulluha muntafiyatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk perkara ini tidak ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini barakallahu fikum, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Nah, ketika kita menemukan ikhlal, banyak kekurangan, banyak barakallahu fikum kejelekan, banyak kerusakan, harus segera untuk ditutup. Jangan kemudian dipelihara barakallahu fikum. Taruhlah kita sudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, periksa. Perintah yang kita kerjakan ini, adakah kekurangan padanya? Peremehan, pengentengan dalam pelaksanaan itu atau tidak? Atau kita kebablasan mengerjakannya? Atau kita menoleh ke kanan, ke kiri ketika melangkah, jadi ada saja bengkoknya? Ya. Mau menuju masjid, ada saja mampir sana, mampir sini. Padahal dia sedang dipanggil, sedang berjalan menuju sebuah perintah. Gambaran yaminan wa shimala, ya menoleh. Ya, nanti dari rumah sudah berwudu, yang dengar imamnya agak panjang bacaannya, menggok dulu masuk, ya, ke tempat barakallahu fikum. Ada saja mampir. Ini contoh. Dia tidak mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhlal yang harus kita tutupi, barakallahu fikum, kekurangan ini. Maka oleh karena itu kan kita diperintahkan dalam setiap selesai mengerjakan kewajiban, bukan alhamdulillah yang kita ucapkan, tetapi istighfar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan, dalam melaksanakan yang wajib sudah tidak usah urus, terkait dengan persoalan dosa dan kemaksiatan sudah terlalu banyak. Dalam melaksanakan kewajiban saja banyak kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga memang benar-benar untuk banyak istighfar itu, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, semestinya kita lakukan. Ya, dari dosa sudah terlalu banyak, melaksanakan kewajiban terkadang tidak seperti yang dimaukan oleh yang memerintahkan. Barulah sholat, khusyuk kita terganggu karena banyak persoalan di dalam hidup mengganggu, terbawa di dalam sholat, rahimani wa rahimakumullah, dan kita menemukan betapa sulitnya. Tentu itu adalah sebuah kekurangan dalam melaksanakan yang wajib. Maka ikhlal ini harus ditutupi, karena termasuk dari kesempurnaan adab barakallahu fikum adalah ini dia. Ya, yaitu memeriksa diri kita, sudahkah kita berada dalam jalur lepas dari ikhlal, kerusakan, kejelekan di saat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir beliau mengatakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Minal jannati wan nari wa ghairi dhalik minal ayat allati ra'aha sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi. Dari tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat adalah surga, neraka, dan selainnya dari tanda-tanda yang dilihat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam pada malam usriya bihi, beliau diisra'kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.